dari kampung halaman. Aku galau, jauh dari dirimu. Oh, pulang mau tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu? Aku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang.